Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'anna kataroha. Dan masih kita membahas seputar bab al-i'tidalu minar ruku' wa ma yakulu fihi. Al-i'tidal atau bangkit dari ruku' dan apa yang dibaca ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku'. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Dia mengatakan wa kana yaqul, dan dahulu beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dari sini kita tidak boleh menyelisihi imam, apakah itu mendahului gerakan-gerakan imam juga termasuk di dalamnya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila seorang imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini diantara doa dari doa-doa ketika i'tidal. Nanti akan disebutkan beberapa bacaan i'tidal, beberapa bacaan bangkit dari ruku'. Maka katakanlah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu. Yasma'allahu lakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala takala mengucapkan doa ini mendengar kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sami'allahu liman hamidah. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar bagi seorang yang memujinya. Wa ilalul amri bidzalik fi haditsin akhar. Dan latar belakang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca doa ini, Allahumma rabbana walakal hamdu dan yang semisalnya, dari doa-doa ketika i'tidal, dijelaskan dalam hadis yang lain dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sesungguhnya barang siapa yang perkataannya itu mencocoki perkataan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di antara keutamaan membaca doa i'tidal, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa seseorang. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Dan takala beliau i'tidal, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Jadi di antara tata cara i'tidal, bangkit dari rukuk, ya, di antara gerakan tubuh yang harus kita lakukan adalah dengan mengangkat kedua tangan. Alal wujuhi al-mutaqaddimah fi takbiratil ihram, sesuai dengan pembahasan yang telah lalu pada pendahuluan pada bab takbiratul ihram. Wa yaqulu wa huwa qa'imun, dan beliau membaca doa, membaca bacaan dalam keadaan beliau berdiri dari rukuk, kama marra anifan, sebagaimana yang telah lewat. Di sini akan disebutkan beberapa bacaan-bacaan i'tidal, bacaan-bacaan bangkit dari rukuk. Ada sekitar 10 bacaan yang bisa kita amalkan ketika kita i'tidal. Yang pertama, bacaan i'tidal bangkit dari rukuk adalah Rabbana walakal hamdu. Ini yang ma'ruf dan masyhur, Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami, segala puji bagi dirimu. Wataratan yakul, dan terkadang pula beliau membaca doa yang semisalnya, bacaan yang kedua, yaitu Rabbana lakal hamdu. Bedanya yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama itu memakai huruf waw, Rabbana wa, Rabbana walakal hamdu. Kalau yang kedua itu tanpa huruf waw, Rabbana lakal hamdu. Kedua-duanya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai waw, boleh pula tidak. Wa taratan yadifu ila hadzaini al-lafdaini. Dan terkadang pula beliau menggabungkan pada dua lafaz ini dengan sabda beliau, dengan doa beliau, Allahumma. Jadi sebelum Rabbana itu ada kata Allahumma, Allahumma Rabbana walakal hamdu, sebagaimana yang telah lewat. Ini bentuk bacaan yang ketiga atau yang keempat, tiga dan yang keempat. Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi digabung dengan kata Allahumma. Naam, ini bacaan yang ketiga dan yang keempat, ditambahi ya. Poin yang pertama, bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua dengan lafaz Allahumma, Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa kana ya'muru bidzalik, dan dahulu beliau memerintahkan bacaan itu. Fa yaqul, beliau mengatakan, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah. Apabila seorang imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, fakulu, maka katakanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau bisa juga dengan waw, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ditambah dengan kalimat Allahumma. Ini bacaan yang ketiga dan yang keempat. Fa'innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Di antara keutamaan membaca doa ini, maka sesungguhnya barang siapa yang doanya atau perkataannya itu bertepatan dengan perkataan imam, mencocoki perkataan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian bacaan yang kelima, wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan terkadang pula beliau menambahi doa di atas, imma, ada kalanya beliau menambahi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kata-kata Allahumma Rabbana walakal hamdu itu ditambah lagi dengan kalimat Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Naam, jadi ditambah lagi naam lafaz doanya. Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagi dirimu, mil'us samawati, sepenuh langit-langit, pujian yang sepenuh langit-langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh yang sesuai dengan engkau kehendaki setelah itu. Ini bacaan yang kelima dari bacaan i'tidal. Bacaan yang keenam adalah wa imma, terkadang beliau menambahi setelah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu, mirip, hampir mirip dengan bacaan yang kelima, hanya beda sedikit. Mil'us samawat wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagi dirimu, mil'us samawat, sepenuh langit-langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Bedanya dengan bacaan nomor 5 dengan nomor 6, kalau nomor 6 ini ada kata-kata, ada lafaz wa ma bainahuma, ditambahi kata wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh sesuai yang engkau kehendaki setelah itu. Ini bacaan yang keenam. Wa taratan yadhifu ila dhalik qauluhu, dan terkadang pula beliau menambahi lagi setelah doa itu. Jadi setelah doa yang kelima dan keenam ditambah lagi dengan doa yang lain, dengan bacaan yang lain. Jadi lebih panjang lagi. Yaitu setelah beliau mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian beliau tambahi ahlas sana'i wal hamdi, ahlas sana'i wal majdi, la mani'a lima a'toyta wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ahlas sana'i wal majdi, yaitu zat yang berhak memiliki pujian dan sanjungan. La mani'a lima a'toyta, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang akan engkau berikan. Wala mu'ti lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang engkau tahan. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bisa memberikan manfaat orang yang memiliki kekayaan daripadamu. Yang dimaksud di sini adalah semata-mata seorang itu kaya tidaklah bisa memberikan manfaat kepada dirinya tanpa amalan soleh. Disebutkan di catatan kaki, na'am, ay la yanfa'u dal hadzi fid dunya bil mal wal waladi wal azama minka hadzuhu, ay la yanjihi hadzuhu minka. Tidaklah bisa memberikan manfaat seorang yang mendapatkan bagian dunia, begitu juga berupa harta, anak-anak, kebesaran, kedudukan di dunia dari dirimu. Hal tersebut ya tidaklah bisa menyelamatkan orang tersebut. Wa inna ma yanfa'uhu wa yanjihi al-amalu salih. Yang bisa menyelamatkan seorang adalah amalan soleh. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, yaumun la yanfa'u, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak kecuali seorang yang menghadap, seorang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesirikan, hati yang selamat dari kebid'ahan, dan hati yang selamat dari berbagai macam noda-noda kemaksiatan. Jadi yang menolong seorang di akhirat kelak itu adalah al-amalus soleh. Adapun dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa anak-anak, na'am, atau gelar-gelar di dunia, kedudukan-kedudukan di dunia, mungkin dia seorang bos misalnya, seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan, gelar-gelar seperti ini tidak akan bermanfaat ya di akhirat. Yang bisa menolong seorang dari api neraka, yang bisa menyelamatkan seorang dari siksaan Allah, itu adalah al-amal soleh. Dengan dia mengerjakan perintah-perintah Allah, mulai dari perintah yang wajib, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji apabila dia mampu, begitu juga amalan-amalan sunnah yang lain dari amalan-amalan soleh. Jadi yang bisa menyelamatkan seorang dari murka Allah, dari siksa Allah, dari azab Allah di hari kiamat nanti adalah al-amalus soleh. Nah, maka oleh sebab itu dunia ini hendaklah kita jadikan sebagai ladang untuk beramal. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan beramal di dunia itu sangat singkat. Ya, sangat singkat. Kalau misalnya seorang itu ditakdirkan meninggal berumur 40 tahun misalnya, kalau sekarang sudah berumur 36 tahun misalnya, kesempatan dia beramal soleh hanya 4 tahun. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal berumur 50 tahun, dalam keadaan sekarang dia umurnya sudah 45 tahun, maka kesempatan dia beramal soleh hanya 5 tahun. Itu kalau hitungannya tahunan. Tapi siapa yang tahu? Ya, ajal itu tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu satupun dari kalangan makhluk kapan dia meninggal. Dalam keadaan apa dia meninggal? Di bumi mana dia meninggal? Apakah dia meninggal di rumah? Apakah dia meninggal dalam keadaan safar? Apakah dia meninggal di daratan atau di lautan? Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Ya. Umur 60 tahun itu sangat cepat. Ya, seperti mimpi. Tidak terasa ya umur sudah sekian tahun. Padahal masih teringat jelas di ingatan kita. Dahulu kita masih kecil, masih bermain ya dengan kakek kita, dengan nenek kita, dengan orang tua kita. Ternyata mereka sudah tiada dan tak terasa ya kita sudah remaja dan tak terasa ternyata ya sudah punya anak dan tak terasa umur sudah naam kepala 4, kepala 5 misalnya. Jadi umur itu sangat cepat, tidak terasa. Waktu itu sangat cepat. Nah, oleh sebab itu ya kita gunakan kesempatan yang singkat ini naam untuk banyak beramal soleh. Nah, kita hidup di dunia tidak akan lama, tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan sangat sedikit yang berumur sampai 100 tahun. Itu sangat sedikit, bisa dihitung jempol atau jari. Nah, sangat sulit menemui orang yang berumur 100 tahun. Biasanya di bawah itu sudah banyak yang meninggal. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya perkiraan mayoritas umur dari umat beliau antara 60 dan 70 tahun. Selebihnya adalah bonus. Dia mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. wa aqallu mayujawizu dhalik. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Biasanya umur segini sudah pada meninggal, sudah pada tidak ada. Dan sangat sedikit yang melampaui itu, yang berumur 80 tahun, 85, 90 atau mungkin ada yang 100 tahun, ini sangat sedikit. Mayoritas itu meninggal antara 60 dan 70. Naam. Jadi hendaklah ya kita gunakan kesempatan yang singkat ini, yang tidak terasa. Naam. Pasti masing-masing dari kita akan menemui ajal kita masing-masing, ya. Tinggal kita menunggu giliran masing-masing. Ada saudara kita yang sudah mendahului kita. Nah, alhamdulillah kalau seorang itu meninggal di atas sunnah, kita iri melihatnya. Meninggal dalam keadaan salafi. Naam. Dengan label ahlu sunnah wal jamaah, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, walaupun mungkin dia meninggal naam karena sakit, ya mungkin karena COVID misalnya, tapi alhamdulillah naam dia meninggal dalam keadaan insyaallah zahirnya husnul khotimah, dia dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah, dalam keadaan ahli tauhid, menjadi seorang ahli tauhid. Dan ini adalah syarat mutlak seorang itu masuk surga. Nah, kita iri melihatnya seperti ini. Mungkin yang ditinggal sedih, tapi insya Allah itu lebih baik untuk mereka. Belum tentu kita yang masih hidup ini istiqomah. Nah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu kita istiqomah. Bisa jadi di antara kita ada yang futur, ya. Ada yang menyimpang, na'udzubillah min zalik. Nah, jadi harta itu juga naam anak-anak, gelar-gelar yang ada di dunia ini tidaklah bisa menolong seseorang. Hanya amalan soleh yang dia amalkan itu yang bisa menolong dia ketika naam di hari kiamat nanti. Kemudian bacaan yang ke-8 adalah wataratan takunu al-idhafah. Terkadang pula beliau menambahi lagi dengan doa sebelumnya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi. Ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini bacaan yang ke-8, tidak perlu kita terjemahkan karena sudah diterjemahkan sebelumnya. Wa taratan yaqulu fi salatil lail. Dan terkadang beliau membaca doa itidal pada saat salat malam dengan doa, dan ini doa yang ke-9. Li Rabbiyal hamdu yukarriru dhalik. Dan ini beliau ulang-ulang. Li Rabbiyal hamdu. Naam, bacaan iktidal yang beliau lakukan ketika sholat sunnah. Naam, segala pujian bagi Rabbku. Dan ini beliau ulang-ulang. Hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal. Sampai-sampai berdirinya beliau dari ruku' itu hampir sama naam rentang waktunya naam ketika beliau berdiri pada rakaat pertama. Dan telah kita sebutkan diantara perkara sunnah naam yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita melakukan rukuk, bangkit dari rukuk, begitu juga sujud, hendaklah lama waktunya itu menyamai ketika kita berdiri. Ini yang sangat disukai dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdirinya lama, maka rukuknya juga lama, iktidalnya juga lama. Nanti akan disebutkan sampai-sampai sebagian para sahabat mengira Rasulullah lupa di dalam sholatnya, saking lamanya iktidal. Nah, begitu juga sujud. Kemudian kata mu'alif di sini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana qara'a fihi surat Al-Baqarah, dan beliau membaca pada rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Jadi ketika berdiri, beliau membaca surat Al-Baqarah. Jadi lamanya beliau rukuk juga hampir mirip ketika beliau membaca surat Al-Baqarah. Jadi lama iktidalnya, sujudnya. Nah, kemudian yang ke-10, ini bacaan iktidal yang ke-10, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nomor 10 adalah, wahai Rabb kami, segala puji bagi Engkau, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fi. Naam, baik lagi diberkahi padanya, mubarakan alih, yang diberkahi atasnya. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha, sebagaimana yang dicintai Rabb kami dan diridhoinya. Ini bacaan yang ke-10. Qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam ba'dama rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minar raq'ah. Doa yang ke-10 ini yang telah kita sebutkan itu pernah dibaca oleh seorang sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Nah, bacaan iktidal ini pernah dibaca oleh seorang sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minar raq'ah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dari rukuk. Naam. Wa qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sami'allahu liman hamidah. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, manil mutakallim anifan. Siapa yang telah membaca doa tadi barusan, yaitu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Beliau tanya, siapa yang membaca doa ini tadi di belakang beliau ketika salat bersama beliau. Faqala rajul, maka seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat 30 lebih malaikat, mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka naam yang paling pertama menulis pahala untuknya. Jadi ini di antara keutamaan doa iktidal, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam itu ada sekitar 30 lebih malaikat pada saat itu. Ketika salah seorang sahabat membaca doa ini, itu berlomba-lomba, ya, siapa di antara mereka yang pertama kali mencatatnya. Ini 10 bacaan atau tipe bacaan, bentuk-bentuk bacaan yang bisa diamalkan oleh seorang ketika bangkit dari rukuk atau iktidal. Kemudian pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, italatu hadal qiyam wa wujubu al-itmi'nani fihi. Italatu hadal qiyam, disunahkannya memanjangkan i'tidal. Telah kita sebutkan di sana ada keadaan yang sangat disukai yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita menyamakan rentang waktu antara berdiri dengan gerakan yang lainnya seperti rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, itu juga sujud. Waktunya kalau bisa hampir sama. Wa wujubu al-itmi'nani fih, dan wajibnya tuma'ninah ketika i'tidal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berdirinya beliau itu menyerupai atau hampir sama dengan ruku'nya sebagaimana yang telah lalu. Jadi antara rukuk dengan bangkit dari rukuk itu rentang waktunya, lama waktunya itu hampir sama. Bal kana yakumu ahyanan hatta yakula alqa'il. Dan terkadang beliau berdiri yaitu terlalu lama sampai-sampai ada salah seorang sahabat mengatakan qad nasiya, sungguh Rasulullah telah lupa mintulin mayakumu, disebabkan karena saking panjangnya beliau i'tidal. Nah, jadi dari sini diambil faedah sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya rentang waktu atau lamanya waktu ketika i'tidal itu kalau bisa sama seperti kita berdiri, sama seperti kita rukuk. Naam, wa kana ya'muru bil itmi'nani fihi faqal li musi as-salatuhu. Dan beliau memerintahkan untuk kita tuma'ninah ketika i'tidal. Sebagaimana yang beliau katakan, na'am, kepada seorang sahabat yang jelek sholatnya. Thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Beliau katakan kepada salah seorang sahabat yang beliau ajari sholat yang sebelumnya, na'am, sholatnya tidak baik. Thumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri tegak lurus. Nah, jadi ketika kita bangkit dari rukuk betul-betul posisi kita tegak lurus. Fa ya'khudhu kullu 'azmin ma'khadahu, yaitu setiap tulang belulang telah mengambil posisinya. Nah, kembali ke tempat semula. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza rafa'ta fa'akim sulbaka, maka apabila engkau berdiri maka angkatlah punggungmu. Warfa' ra'saka hatta tarji'ah al-idhamu ila mafasiliha, dan angkatlah, na'am, kepalamu sampai tulang belulang itu kembali kepada persendian-persendiannya. Wa dzakarolahu, dan beliau mengatakan kepada sahabat itu, annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalik, bahwasanya tidak sempurna salat salah seorang dari manusia apabila dia tidak melakukan hal itu, yaitu tidak tuma'ninah ketika i'tidal. Jadi yang dimaksud dengan tuma'ninah ketika i'tidal yaitu posisi badan kita itu tegak lurus sebagaimana tulang belulang kita kembali kepada tempat semula atau ke persendian-persendiannya. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani bil Kabir bi sanadin sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, la yandurullah azza wa jalla ila salati 'abdin la yaqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah azza wa jalla tidak akan melihat, tidak akan menoleh, tidak akan memandang kepada sholat seseorang yang dia tidak menegakkan punggungnya di antara rukuknya dan sujudnya. Ini pembahasan tentang tuma'ninah di dalam i'tidal. Dan setelah itu kita lanjutkan as-sujud sekarang, pembahasan tentang sujud. Selesai tentang rukuk dan i'tidal. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan." Kemudian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau bertakbir dan turun untuk sujud. Jadi setiap pergantian gerakan sholat, beliau bertakbir. Disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan berikutnya. Dan hukum takbir intiqal ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menghukumi wajib, termasuk wajibatus sholah. Sebagian mengatakan ini sunnah. Hukum takbir intiqal. Ya, hukum takbir untuk perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan berikutnya. Adapun takbiratul ihram itu rukun dan dia wajib. Dan tidak sah sholat seorang tanpa dia mengucapkan takbiratul ihram, takbir pertama kali ketika dia hendak sholat. Adapun takbir itikal ini khilaf di kalangan para ulama. Wa amara bidzalik al-musii'u salatuhu, dan beliau memerintahkan hal itu kepada salah seorang sahabat yang jelek salatnya yang beliau ajari. Faqala lahu, beliau mengatakan, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yaqula sami'allahu liman hamidah. Tidak sempurna salat salah seorang dari manusia sampai dia mengatakan sami'allahu liman hamidah. Hatta yastawiya qa'iman, sampai hingga dia tegak lurus, yaitu bangkit dari rukuk. I'tidal dengan tegak lurus, dengan tuma'ninah. Thumma yakul, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Kemudian dia membaca takbir Allahu Akbar untuk berpindah dari i'tidal menuju sujud. Thumma yasjudu, kemudian dia sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai betul-betul persendiannya itu tuma'ninah. Wa kana idza arada yasjuda kabbara. Dan dahulu apabila beliau ingin sujud, beliau bertakbir. Sebagaimana telah kita sebutkan, ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan salat ke gerakan berikutnya. Wa yujafi yadayhi an janbayhi, atau anjanbihi atau janbaihi. Dan beliau menjauhkan kedua tangan beliau dari lambung beliau. Nah, di sini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan dirinci pada hadis-hadis berikutnya. Di antara tata cara sujud adalah menjauhkan kedua tangan dari lambung atau dari perut. Thumma yasjudu, kemudian beliau sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayh idza sajadah. Dan dahulu beliau terkadang beliau mengangkat kedua tangan beliau apabila hendak sujud. Dan ini beliau lakukan terkadang. Jadi ketika mau sujud itu beliau mengangkat lagi kedua tangannya seperti seorang bangkit dari rukuk. Akan tetapi ini tidak sering beliau lakukan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di catatan kaki. Ini disebutkan dalam hadis An-Nasa'i wa Daruqutni wal Mulakhas fil Fawaid bi sanadin sahihin. Sahihain atau sahihin, dengan sanad yang sahih. Dan ini pula yang dipegangi oleh 10 dari kalangan sahabat, dan juga sejumlah beberapa ulama ussalaf seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Al Hasan Al Basri, wa Tawus, dan anak beliau Abdullah wa Nafi' maula Ibni Umar wa Salim ibnuhu wal Qasim ibni Muhammad wa Abdullah ibnu Dinar wa Atha. Naam, wa qala Abdurrahman bin Mahdi, dan berkata Abdurrahman bin Mahdi, hada minas sunnah. Dan ini termasuk sunnah. Jadi di antara amalan yang terkadang tidak sering diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mau sujud, di samping takbir beliau mengangkat kedua tangan beliau seperti beliau bangkit dari rukuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian al-khururu ila sujudi alal yadain, sekarang turun untuk sujud di atas kedua tangan. Di sini akan dijelaskan secara rinci oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang tata cara sujud yang benar, yang diambil, yang dinukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbataihi. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya ke bumi sebelum meletakkan kedua lututnya. Perkara ini adalah perkara khilaf, ya. Sebagian para ulama menyebutkan naam yang didahulukan adalah lutut baru tangan. Sebagian menjelaskan yang didahulukan adalah tangan baru lutut. Letak perbedaannya karena di dalam memahami hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita jelaskan dan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.